sakit hatiku, oh, oh, oh, oh, sakit melihatmu dengannya. Ini malam terakhir, terakhir. Harapan tinggi jatuh, menguap tak berbentuk. Nyata bukan pertanda, hanya pikiranku saja. Harapan itu semu, sulit untuk ku percaya. Sampai akhirnya ku lihat sendiri. Bahkanmu saja, janji diri sendiri, terakhir malam ini. Dengannya.